Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita pada ucapan musannif yaitu penulis kitab Aqidah As-Salaf wa Ashabul Hadith wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah wa yu'aduna ashab al-ahwa'i wal jahalat, dan mereka membenci dan memusuhi para pengekor hawa nafsu dan para pengekor kebodohan-kebodohan. Pengekor hawa nafsu adalah mereka yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada hujjah. Wal jahalat adalah mereka lebih berpegang dengan kebodohannya, tidak mau mendengarkan hujjah, tidak mau menerima dalil, tidak mau tunduk pada qala Allah wa qala Rasul. Maka dijuluki dan dikenal dengan ashabul ahwa wa ashabul jahalat. Kata beliau al-musannif وهو الإمام أبو عثمان الصابوني الشافعي رحمه الله menyatakan bahwa ahlu sunnah, para pengikut hadis, tidak suka, benci dengan orang-orang yang modelnya seperti ini, lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Dan sudah kita katakan kemarin bahwa keadaan mereka ada dua jenis. Ada golongan yang memang mengajak kepada pemikiran sesatnya, mendakwahkan, menebar syubhat, maka orang-orang yang begini dijauhi, dihindari. Tapi sebagian mereka ada orang-orang yang hanya ikut-ikutan, awamuhum, awamnya mereka, maka orang-orang yang seperti ini kasihan. Kita ajak mereka, kita nasihati mereka, kita beri ilmu mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sudah dibahas pula pada pertemuan yang lalu bahwasanya mereka-mereka ashabul ahwa dan ashabul bid'ah, golongan-golongan sesat penyesat umat ini, kadang lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani. Mengapa demikian? Karena Yahudi dan Nasrani kalau menyerang kaum muslimin biasanya ke fisik. Dibantai kaum muslimin oleh mereka di Bosnia, di Herzeg, dibantai di Palestina, dibantai di Ambon oleh orang-orang kafir Nasrani. Yang diserang fisiknya atau diserang oleh Yahudi, yang diserang fisiknya. Tetapi kalau ashabul ahwa, ahlul bidah, golongan penyesat umat, ketika mereka mendatangi kaum muslimin, mereka tidak merusak fisiknya, tapi langsung ke hatinya disesatkan. Tapi pertanyaannya sekarang, mana yang lebih berbahaya, sakit fisiknya atau sakit hatinya? Supaya lebih jelas, saya ulang pertanyaannya, mana yang lebih mengerikan? Koyak badannya berdarah sampai matinya, atau hatinya sesat kufur jadi Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, mana yang lebih ringan? Ikhwani fiddin a'azzakumullah, para ulama seluruhnya sepakat bahwa kalau mati dalam keadaan masih benar akidahnya, masih lurus akidahnya, maka insyaallah mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan syahadah, keutamaan syahid, mati yang mulia. Tetapi kalau hatinya sesat menyimpang, dia menjadi orang yang hina. Fid dunya wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi Hafizahullah. Wa lihada qal. Qala katsirun min al a'immah. A'immatis salaf. Inna ahlal bid'i adar. على الإسلام من اليهود والنصارى وشبهوهم بمن يكون في داخل البيت يخرب فيه ويفسد. Kata Syekh Rabi Hafizahullah mensyarah ucapan Imam Shabuni, kata beliau Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, oleh karena itu kebanyakan para imam-imam salaf, para ulama mengatakan bahwa ahlul bid'ah lebih bermadarat, golongan penyesat umat, ahlul ahwa, lebih membuat madarat, lebih membuat kejelekan terhadap Islam daripada Yahudi dan Nasrani. Wa syabbahuhum biman yakunu fi dakhilil bait. Mereka umpamakan dengan seseorang yang di dalam rumah tetapi merusak dari dalam. Setelah merusak rumahnya, merusak pintunya, merusak benteng-bentengnya, gerbang-gerbangnya, kemudian berkata kepada musuh, udkhul, silakan masuk. Bagaimana? Lebih berbahaya yang di luar sana, di luar benteng, atau di dalam benteng, merusak bentengnya, merusak gerbangnya, setelah itu berkata pada musuh, masuklah. Udkhul. Fahum yusidunal muslimin wa yuhattimuna ma'nawiyatihim wa yudhillunahum. Mereka merusak kaum muslimin, menyesatkan kaum muslimin. Yuhattimuna ma'nawiyatihim, meruntuhkan mental kaum muslimin, menjatuhkan mental-mental kaum muslimin. Kalian begini, kalian begitu, direndahkan, dijatuhkan oleh orang-orang yang mengakunya muslimin tetapi ahlul ahwa. Wa yudhillunahum, dan menyesatkan mereka. Fala ya'til adu illa wa hum ghusa fa yaquluna lahu tafaddal. Akhirnya ketika musuh datang, kaum muslimin dalam keadaan sudah seperti buih. Ghusa'un ka ghusa'is sayl, buih seperti buih banjir, diombang-ambingkan ombak kesana kemari, nggak ada nilainya, nggak ada isinya, enggak ada beratnya, enggak ada ketetapan, terombang-ambing. Mengapa demikian? Telah rusak hatinya oleh para perusak-perusak dari kalangan ahlul ahwa, sudah sesat hatinya, sudah hilang imannya oleh siapa? Bukan oleh musuh yang di luar. Oleh ahlul ahwa wal bidah. Allah itu tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di mana-mana. Terus di mana? Yang enggak di mana-mana, ya berarti enggak ada dong. Rusak akidahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar dan tidak melihat. Tetapi tidak tuli dan tidak bisu, kata Jahm bin Safwan. Allah itu tidak memiliki kecuali nama saja. Sifatnya tidak punya. Kalau Allah dikatakan dengan nama As-Sami', tapi tidak punya Sam'un. Dinamakan Basir, enggak punya Basar. Kira-kira bagaimana hati kaum muslimin dirusak oleh Jahm bin Safwan, oleh Jahmiyah, Mu'tazilah? Rusak hatinya, tidak lagi kenal Allah. Akhirnya hilang imannya sedikit demi sedikit, rusak akidahnya, rusak ma'nawiyatihim, akhirnya kaghutha, ghutha'is sayl, buih banjir. Ketika datang musuh, mereka dalam keadaan tidak punya sama sekali ma'nawiyat. Enggak punya mental yang kokoh, enggak punya iman yang kuat, enggak punya pendirian yang kokoh, enggak punya. Akhirnya mengatakan pada musuh, tafadhal, silakan masuk. Kami dengan kamu sama. Kami juga seperti kamu, kamu juga seperti kami. Kalian dengan kami sama. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, sudah enggak punya mental lagi, sudah enggak punya lagi akidah yang lurus. Kalau sama semua agama, untuk apa Nabi diturunkan? Untuk apa kitab-kitab diturunkan? Untuk apa diutus setiap da'i? Untuk apa? Untuk apa diutus setiap rasul, setiap nabi? Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menyatakan innad dina innallahil islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Tetapi karena sudah rusak ma'nawiyatnya, oleh siapa? Ahlul ahwa. Karena sudah rusak akidahnya, oleh siapa? Ahlul ahwa. Sudah rusak akidahnya, sudah rusak imannya, oleh haula, orang-orang dalam, dalam tanda petik. Akhirnya tidak lagi dia khawatir dengan musuhnya, malah dipersilahkan masuk. Wa qad hasala hadha min ghulat as-sufiyyah, dan ini sudah terjadi pada ghulat as-sufiyyah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Siapa yang berkhianat dalam perang salib? Syiah Rafidhah. Siapa yang berkhianat kepada musuh dalam perang melawan orang-orang kafir dari Inggris? Sufi. Siapa yang berkhianat? Mereka selalu bekerja sama dengan orang-orang kafir. Limadha? Pertanyaannya, mengapa kok haula bisa bekerja sama dengan orang kafir memerangi muslimin? Syiah bekerja sama dengan orang-orang salib memerangi muslimin. Orang sufi bekerja sama dengan Inggris untuk membunuh para ulama ahli sunnah. Mengapa? Karena mereka akidahnya sudah tumpul, imannya sudah rusak, pemikirannya sudah tidak seperti pemikiran para sahabat wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in, sudah menyelisihi kitab wa sunnah. Maka tidak lagi memiliki mental keimanan dan tidak lagi memiliki al-wala wal-bara. Kembali kepada kitab. Hasala hadza min ghulat sufiyyah wa hasala min ar-rawafid. Terjadi yang seperti ini pada aliran sesat ekstrim sufi dan juga aliran sesat ekstrim Rafidhah Syiah. At-ta'awun ma'at tatar, mereka bekerja sama dengan pasukan Tartar memerangi muslimin. Wa ghairihim, dan lain-lainnya. Seperti yang terjadi pada perang salib. Seperti yang terjadi ketika Inggris ingin menjajah kaum muslimin di Hijaz. pengkhianatnya adalah haula ahlul ahwa. Penulis kitab Syarah Kitabut Tauhid atau yang meringkasnya, Syekh Abdurrahman Al-Usayf, terbunuh dia. Siapa yang membunuhnya? Hah? Pasukan Inggris. Ditembak di perkuburan. Rahimahullah. Bagaimana kau bisa berhasil bekerja sama dengan mereka, para sufiyah yang mengaku memiliki khilafah karena khawatir dengan kaum muslimin yang mengajarkan tauhid dan sunnah, maka bekerja sama dengan Inggris? Tuh, mereka, bunuh mereka, diberikan jalannya, dibuka pintunya, silakan, tafadhal, udkhul, bunuh mereka. Padahal sesama muslimin, sama-sama orang yang salat, mengucapkan Allahu Akbar, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tetapi karena akidah sudah rusak, maka mereka menganggap kawan sebagai lawan dan menganggap lawan sebagai kawan. Terbalik. Nasallahu salam al-afiyah. Fa katsirun minhum yusa'iduna 'ala ihtilali buldanil muslimin. Kebanyakan mereka yusa'idun, membantu, ala ihtilali buldanil muslimin, membantu penjajah yang ingin menjajah kaum muslimin. Ikhwani fillah a'azakumullah, justru yang mengusir penjajah kafir siapa? Kaum muslimin, kaum mukminin yang memiliki akidah yang lurus, yang memiliki keyakinan sempurna, yang memiliki prinsip-prinsip yang kokoh. Adapun mereka-mereka yang tidak memiliki prinsip yang kokoh, yang imannya ngambang, takut mati, ingin selamat, pengen kaya raya, menjilat penjajah, itu yang terjadi. Tetapi mereka yang kokoh imannya, mereka yang lurus akidahnya, mereka yang mengucapkan dengan tegas, gak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kami gak akan memperbudak diri-diri kami pada manusia, kami akan memperbudak diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah yang anti penjajah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'amrul bid'ah khatirun wa khatir. Berarti urusan kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan, ini bahaya. Bahaya. Jangan anggap remeh. Orang-orang di luar Islam menyerang Islam secara fisik. Tetapi ahlul ahwa, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat ini merusak hati-hati kaum muslimin. Menyesatkan hati kaum muslimin. Fal amr khatirun wa khatir. Urusannya sangat berbahaya. Wal nushammir an sa'idil jiddi linqadi awamil muslimin. Maka hendaklah kita sing-singkan lengan baju an sa'idil jidd. Kita sing-singkan dari tangan semangat. Al-jidd, kesungguh-sungguhan. Tangan kesungguh-sungguhan. Ini makna agar kita semangat. Sing-singkan lengan baju, sing-singkan lengan al-jidd, lengan kesungguh-sungguhan, untuk menyelamatkan kaum muslimin yang awam dari barasini ahlil bid'ah, dari virus-virus ahlul bid'ah, dari penyakit-penyakit barasin ahlil bid'ah. Fa'inna katiran minhum wa khasah juhal sufiyah. Karena kebanyakan mereka, khususnya orang-orang bodoh dari kalangan sufi, kesirun minhum fasakin, kebanyakan mereka orang yang masakin, orang yang patut dikasihani. Yuhibbullah, mereka mencintai Allah. Wa yuridul jannah, mereka pengin surga. Wa kada ila akhirih. Lakinnahu makhdu'un, tetapi mereka tertipu. Tertipu oleh haula'id dajajilah, tertipu oleh para pendusta. Wah, saya orang yang mendapatkan wangsit dari Allah, saya mendapatkan wisik dari Tuhan, saya tidak perlu melalui Nabi, tidak perlu melalui Quran, saya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak melalui Jibril, kata mereka. Hadza barakallahu fikum dajjal, lughatan secara bahasa dajjal ay kadzdzab, dajjalun min ad-dajajilah, mereka ini para penipu, orang awam ikut-ikutan, oh ini waliullah, jadi enggak salat enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak puasa enggak perlu, kami sudah tingkatnya sangat tinggi, tingkat hakikat. Adapun yang tingkat terendahan memang harus salat, harus puasa. Kalau saya sudah tinggi, saya sudah bisa sholat di atas air, saya sudah bisa terbang di langit, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ikhwani fillah na'azakumullah, kasihan awamuhum, orang-orang awamnya kasihan. Mereka pengen surga, mereka cinta Allah, mereka cinta Rasulnya, mereka pengen selamat, tetapi ditipu oleh para dajajilah yang kadang mengaku wali. Waliullah, la wallah, tidak demi Allah, mereka bukan waliullah, tapi waliyus syaitan, wali dari syaitan. Karena mereka tidak membaca ayat-ayat Allah atau mengamalkan ayat-ayat Allah, tapi mereka mengamalkan apa yang terbisik di benaknya, yang mereka anggap sebagai wahyu, yang mereka sebut wisik atau wangsit atau sejenisnya, ilham dan lain-lain. Sami wala haraj, namakan semaumu, tetapi engkau mengakui bahwa itu dari Allah, berarti engkau mengaku seperti Nabi mendapatkan wahyu. Oh, bukan wahyu, wisik. Bukan wahyu, wangsit. Sama-sama pakai waw. Ikhwani fillah na'azakumullah, kalian namakan apapun, tetapi kalian katakan bahwa itu dari Allah, dan kalian anggap bahwa itu bisa merubah hukum, engkau sudah tidak perlu lagi ibadah. Terus mana yang dipakai? Quran yang menyatakan ubudullah, atau yang terbisik di telingamu, kamu tidak perlu ibadah? Mana yang dipakai oleh kamu? Barakallahu fikum. Kalau mereka lebih mengikuti wisik-wisik syaitaniyah, berarti engkau bukan waliullah, tapi waliyus syaitan. Orang-orang awamnya yang kita katakan masakin, orang-orang awamnya yang kita katakan kasihan, mereka makhdu'un, mereka tertipu. Falau da'autahu wa aqamta 'alaihi al-hujjah wa bayanta lahu yastajibu lak. Kalau engkau ajak dia, kalau engkau tegakkan hujjah-hujjah, dalil-dalil, engkau terangkan kebenaran, yastajibu lak, dia akan menerima dakwahmu, dia akan mendengar nasihatmu. Bal wajadna wallahi fin nasara, bahkan kita dapati di kalangan Nasrani sekalipun, ketika kita nasihati dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, yubadir lil ijabah, ada di antara mereka yang segera menerima da'watul Islam. Idza da'awtahu wa bayanta lahu tariqal haqq, kalau engkau ajak dia, engkau terangkan jalan kebenaran, ada yang segera menerima. Siapa? Awamuhum, awamnya mereka, masakin. Fa'alaikum bidda'wati ilallahi bil hikmati wal maw'udatil hasanah, maka atas kalian untuk berdakwah kepada Allah dengan hikmah, dengan ilmu, dengan nasihat yang baik, dengan akhlakul karimah. Sawa'un fi awamin nasi wal juhal aw awamil mubtadi'in, semua, apakah dari kalangan awam manusia secara umum, atau dari kalangan orang-orang bodohnya, atau dari kalangan awamnya ahlul bidah. Ini ahlul bidah, tapi awamnya mereka, kasihan. Nasihati mereka bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Wa amma tughah minhum wal mu'anidun, adapun taghut-taghutnya, adapun golongan mu'anid-mu'anidnya, penentang kebenaran, para dajajilah, fahaulai idza turirna ila munadharatihim. Adapun mereka kalau terpaksa kita harus mendebat mereka, kita bantah mereka, nunadhiruhum, kita bantah mereka. Fa imma an yahdiyahum Allah, imma Allah beri hidayah mereka, wa imma Allah buktikan kesesatan mereka. Wa imma an taquma alaihim hujjah, atau tegaknya hujjah atas mereka. Fayatabayyan haluhum lil muslimina fayanfiruna minhum, hingga menjadi jelas keadaan mereka di tengah-tengah kaum muslimin, dan kemudian kaum muslimin menjauh dari mereka. Ini fungsi jidal. Dan ini lanjutan ayatnya. Setelah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, kemudian kata Allah wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Yang lebih baik itu hujjah, ilmu, dalil-dalil, bukti-bukti. Itu yang dikatakan dengan lebih baik. Bukan dengan sumpah serapah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kata-kata yang jelek, bukan. Yang ahsan adalah ilmu, dalil, hujjah. Itu wallahi lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari tombak-tombak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita dakwahi mereka dengan hikmah wal mau'idhatil hasanah, khususnya orang awamnya mereka. Adapun tokoh-tokohnya, kalau kita terpaksa harus membantah mereka, bantah. Kalau mau tidak mau kita harus mendebat mereka, debat mereka dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil, dan bukan cari menang atau kalah. Yang dicari adalah tegaknya hujjah. Setelah tegak hujjah, selesai. Mau menerima atau tidak menerima, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jelas, kalau sudah tegak hujjah, mereka mau menerima, mereka yang mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala balasan yang baik. Kalau mereka menolak hujjah yang telah tegak, menolak bukti-bukti yang sangat jelas seperti matahari, maka mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang pembawa kebenaran, pemberi peringatan? Mereka tidak bisa menjawab kecuali bala. Qad ja'ana nadirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami dustakan, tapi kami bantah dia, tapi kami salahkan dia. Selesai. Urusan kita selesai. Wama alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban atas kami kecuali penyampaian yang jelas. Tidaklah kewajiban atas kita para dai, para ustaz, para pendakwah-pendakwah kecuali menyampaikan kebenaran, memperingatkan dari bahaya-bahaya penyimpangan, dan menganjurkan, mengajak untuk mengikuti hak. Selesai. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Karena sudah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Karena sudah jelas mana hak, mana batil. Maka tugas kita hanya menjelaskan ini hak, ini batil. Ikuti hak dan jangan ikuti kebatilan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum lil qiyam bi hadzal manhaj. Kita minta pada Allah tabaraka wa ta'ala agar memberikan kita taufik, dan juga kepada kalian agar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hak dan menegakkan manhaj yang lurus, ala wajhis sahih, dengan sisi yang benar. Allati syara'ahu Allah wa radiyahu, yaitu yang disyariatkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Inna rabbana la sami'ud du'a. Sesungguhnya Rabb kita maha mendengar doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Selesai penjelasan tentang pembahasan yang kemarin tentang sikap ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah. Qala rahimahullah, Kembali kepada matan ucapan Imam Shaubuni rahimahullah. Wa yaqtaduna bin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bi ashabihi alladhina hum kan nujum bi ayyihi muqtadaw ihtadaw kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim. Kata beliau, dan ashabul hadis yaqtadun, dhamirnya hum kembali kepada ashabul hadis sesuai dengan judul kitabnya Aqidah Ashabul Hadis. Wa yaqtadun, dan mereka meneladani Rasulullah SAW dan juga meneladani para sahabat-sahabatnya. Alladzina hum kan nujum, yang mereka itu seperti bintang-bintang di langit. Biayihi muqtadaw ihtadaw, dengan yang manapun engkau meneladani maka engkau terbimbing. Engkau ikut Abu Bakar, engkau mendapatkan hidayah. Engkau ikut Umar, engkau dapat hidayah. Engkau ikut Ali, dapat hidayah. Engkau ikut Utsman, mendapatkan hidayah. Itu maksudnya. Kepada siapapun kamu teladani dari sahabat-sahabat tadi, kamu mendapatkan hidayah. Kama kana Rasulullah SAW yaqulu fihim, sebagaimana Rasulullah SAW berbicara tentang mereka, bahwa sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Apa fungsi bintang? Hah? Ada tiga fungsi bintang. Pertama, Allah sebutkan rujuman lisyayatin dalam surat Tabarak. Rujuman lisyayatin, sebagai pelempar syaitan. Disebutkan pula sebagai zinah, hiasan langit. Walaqad zayyanna sama'ad dunya bimasabih, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Yang ketiga, Allah katakan wabin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing, petunjuk arah. Itu fungsi bintang. Para pelaut di lautan atau orang yang di padang pasir, ketika mereka tidak tahu arah kemana, mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan, mereka akan melihat bintang. Bintang ini menandakan utara, bintang ini menandakan selatan, bintang ini menandakan barat, bintang ini menandakan ila akhirnya. Maka wabin najmi hum yahtadun. Maka barakallahu fikum, mereka para ulama menyatakan ketika kita melihat bintang-bintang di langit, maka kita tahu petunjuk arah kemana kita harus berjalan. Ketika kita melihat para sahabat, maka kita tahu petunjuk arah kemana kita harus berjalan. Ini kesamaannya. Bahkan disebutkan seluruh para ulama diumpamakan bintang-bintang. Bi ayyihi muqtada ihtada, dengan yang manapun kamu pegang maka kamu akan tahu arah dan terbimbing ke arah yang benar. Wa yaqtaduna bis salafus salih, dan juga ashabul hadis mengikuti dan meneladani jejak para salafus salih, generasi pertama umat ini. Min a'immatid din as-salihin, dari orang-orang yang saleh, para imam-imam, pemuka-pemuka agama, ulama'ul muslimin. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin, mereka berpegang dengan apa yang dipegang oleh mereka. Ini ashabul hadis berpegang dengan apa yang dipegang oleh para imam-imam, para ulama. Min ad-dinil matin, yaitu agama yang lurus. Wal haqqil mubin, dan kebenaran yang sangat jelas. Sebaliknya, wa yubghiduna ahlal bid'ah, sebaliknya mereka membenci, tidak suka dengan ahlul bid'ah. Alladzina ahdatsu fid din, yang mengada-adakan ajaran baru dalam agama. Ma laisa minhu, apa yang bukan daripadanya. Mengapa kita benci? Mengapa para ulama benci? Mengapa seluruh para imam-imam ahlu sunnah membenci ahlul bid'ah? Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan syarrul umur Muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Berarti yang paling jeleknya, paling mengerikannya, di sana ada kedustaan. Apa kedustaannya? Mengaku ini ajaran agama padahal bukan ajaran agama. Kedustaannya sebesar-besar kedustaan karena bukan kedustaan atas nama si fulan atau si Allah. Kedustaan atas nama Rasul. Ini ajaran Nabi padahal bukan. Bahkan lebih dari itu, kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini halal, ini haram, padahal bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muhdats, ajaran baru. Mengerikan sekali. Bagaimana besarnya seorang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu hadha halal wa hadha haram. Persis seperti mereka yang Allah katakan, yaktubuna al-kitaba bi-aidihim. Thumma yaqulu huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka menyatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Jahat sekali, berani sekali berdusta atas nama Allah. Oh itu Yahudi, Nasrani, Tayyib, itu Yahudi, itu Bani Israel yang menulis kitab bi'aidihim, dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Taib, samakan sekarang dengan mereka-mereka yang menulis satu ajaran baru dan mengatakan ini Islam, ini dari Allah padahal bukan dari Allah. Sama atau tidak sama? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan? Ketika Quran dan Sunnah mengajarkan sebuah syariat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Tiba-tiba kamu membuat sebuah ajaran syariat yang baru lagi. Bukan dari kitab, bukan dari sunnah. Pantaskah ditanyakan dengan pertanyaan tadi? Pantas. Loh, ini dari mana syariat ini kamu bikin? Di Quran gak ada, di hadis gak ada. Apa kamu punya Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat ini? Terkena ayat itu. Ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan ibtida'. Betapa besarnya kejahatan membuat ajaran baru dimasuk-masukkan dalam Islam padahal bukan ajaran Islam. Ini barakallahu fikum, wallahi wallahi wallahi, perkara yang sangat-sangat mengerikan. Tidak remeh. Lebih besar dari zina, lebih besar dari khamr, lebih besar dari seluruh dosa-dosa besar. Bid'ah lebih mengerikan daripada dosa besar. Karena itu berdusta atas nama Allah, menganggap ini syariat padahal bukan syariat, menganggap ini dari Quran padahal bukan dari Quran. Yaktubuna al-kitab bi-aidihim, menulis kitab sendiri, membuat ajaran sendiri, kemudian mengatakan huwa min indillah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari Allah. Am lahum syuraka? Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat itu? Allah tidak mengatakan begitu. La fil Quran, wa la fil sunnah. Tidak dalam Quran, tidak pula melalui Rasul. Tidak ada. Dari mana kamu bikin ini? Apakah kamu Tuhan? Atau kamu berhak membuat syariat? Atau kamu punya Tuhan lain selain Allah yang membuat syariat untukmu? Ini menunjukkan betapa besarnya kejelekan bid'ah. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَتَوَسَّعَ. Siapa yang ingin memperluas pembahasan ini, betapa jeleknya bid'ah, baca kitab Al-Iqtisam oleh Imam Syatibi. Ada sekian puluh bukti-bukti, dalil-dalil yang menunjukkan betapa jeleknya kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kalau ada kesempatan kita akan bacakan insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.